Terlalu lama saya bersabar dan menunggu kau. Tolong kasih kepastian atas cinta yang nyata. Lama sudah sama nunggu, lama sudah sama nanti. Tapi kau tak pernah mengerti. Oh Tuhan tolong katakan padanya bahwa aku tak rela biarkan dia berpaling pergi. Oh Tuhan tolong katakan padanya bahwa tapi jejak romansa yang hening seiring waktu bergulir. Harap ku taruh agar kau pahami, respon bukanlah jawaban. Rintihan pilu bisikan perlahan sejenak ego simpulkan. Seakan beban titipkan kesan, adakah rasa yang sama? Akankah semua tetap berirama? Apakah masih yang sama? Semoga kan ini bukan hanya drama. Apa mungkin saya ku jadikan tempat kau bersandar? Atau mungkin saya akan bersabar hingga kau kan sadar? Tuhan tolong katakan padanya bahwa aku tak rela biarkan dia berpaling pergi. Oh Tuhan tolong katakan padanya bahwa apakah seharus terus bersabar menanti? Tolong kau berikan kepastian yang selama saya nanti. Kau bikin penasaran sah, terbawa perasaan dan di dalam penantian sah, menunggu kejelasan dan sama engkau pun cinta sayang jaga. Dan kau pergi sebelum kau menjawabnya. Tuhan tolong